UMC Underground Music Club Remix. Kamu selingkuh lagi. Clap your hands for Adan Jawa. Asik. UMC Underground Music Club Remix. Kamu selingkuh lagi. Clap your hands for Adan Jawa. Asik. Pusing pala ber. Hati.